الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Waribidin a'azakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, babul madmadati ba'da ta'am. Bab madmadah, berkumur-kumur setelah makan. Baik. Dan memang tidak dianjurkan banyak minum. Sekedar menghilangkan sisa-sisa makanan di mulut. Barakallahu fikum. Terlebih kalau memang makanan yang kita makan itu mengandung air. Apalagi kalau kita memang mengunyah makanan itu sampai betul-betul lumat, betul-betul basah dengan liur, itu lebih bermanfaat. Tentunya untuk mendapatkan itu dengan cara lebih banyak mengunyah makanan. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala, babul madmadati ba'da ta'am, bab berkumur-kumur setelah makan. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala sami'tu Yahya ibn Sa'id an Bushair ibn Yasar an Suwaid ibn Nu'man qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar, falamma kunna bis-sahba da'a bi ta'amin. Fama utiya illa biswayq, faakalna faqama ila salati fatamadmada wa madmadna. Dari Bushair bin Yasar, dari Suwaid bin Nu'man mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan melawan orang-orang Yahudi Khaybar pada saat itu. Falamma kunna bis-sahba, maka ketika kami berada di Sahba, da'a bi ta'amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang untuk menjamukan atau menyajikan makanannya. Fama utiya billah biswayq atau bisawiq, maka beliau tidak diberi makan kecuali sawiq, yakni makanan sederhana. Dan demikianlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan sederhana, makanan beliau. Fakalna, maka kami pun makan bersama dengan Rasulullah. Faqama ila salati, kemudian beliau berdiri untuk menegakkan salat. Beliau cuma tamadmadah, yakni berkumur, dan kami pun berkumur. Ini menunjukkan bahwa tidak wajib atau tidak harus setiap selesai makan kita minum. Barakallahu fikum. Bahkan yang dianjurkan oleh para atibba, para dokter di zaman sekarang ini, para ahli, justru sejam kurang lebih sebelum kita makan, kita minum. Barakallahu fikum. Kita makan buah. Sejam setelahnya baru kita makan nasi, makan berat. Barakallahu fikum. Itu dengan mengunyah yang banyak, dengan kunyahan yang bagus, sehingga meringankan beban lambung. Karena kapan kita makan asal memasukkan saja ke lambung kita tanpa mengunyahnya, maka kita akan membebani pekerjaan yang sangat berat. Yang sebenarnya tugas mengunyah ini dan melumat habiskan makanan adalah gigi kita dan rahangnya. Baik. Dan ketika barakallahu fikum makanan tidak kunyah bagus, kemudian di lambung juga tidak diberi kesempatan untuk menghancurkannya karena belum diolah sedemikian rupa di dalam lambung, sudah dimasukkan lagi makanan lain. Hingga boleh jadi orang buang kotorannya, masih tetap utuh makanan yang dimakannya kemarin. Barakallahu fikum. Ini artinya bahwa lambung itu tidak bekerja maksimal. Tidak bekerja maksimal. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Sebagian orang selesai makan, dia minum lagi satu gelas sar. Baik. Ya, minum apa adanya, sekedarnya saja, barakallahu fikum. Baik. Secukupnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Yahya. Sami'tu Bushairan yaqulu haddathana Suwaid. Qala akhbarana ma'a rasulil. Kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. فلما كنا بالصحبة قال يحيى وهي من خيبر على روحة. صحبة ini nama tempat, yakni sudah dekat dengan Khaybar. Da'a bi ta'amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diberi makanan. Fama utiya illa bi suwaiq atau bi sawiq. Faluknahu fa'akalna ma'ahu. Maka kami pun memakan bersama dengan Rasulullah. Mada abi main pamadmada wa madadna wa madmadna ma'ahu. Kami hanya berkumur-kumur. Ya, kumur-kumur itu ya cuma seteguk, kemudian dikumur-kumur, kemudian ditelan atau dibuang. Ya, biasanya ditelan seusai makan. Baik. Tsumma shalla binal maghriba wa lam yatawadda. Kemudian beliau mengimami kami salat maghrib dan beliau tidak lagi wudu. Tidak lagi wudu hanya karena selesai makan. Ini juga bisa diambil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini beliau makan sebelum maghrib. Barakallahu fikum. Beliau makan sebelum maghrib. Dengan penelitian yang ada sekarang, Masya Allah, memang semestinya orang makan sebelum maghrib. Baik. Supaya, barakallahu fikum, kita tidur dalam kondisi jasad sudah tidak terporsir lagi tenaganya untuk mengolah makanan. Karena makanan itu bukan cuma sekedar kita masukkan ke lambung. Jasad kita ini mesti mengeluarkan energi untuk mengolahnya. Lelah. Barakallahu fikum. Semestinya setelah kita makan 4 jam begitu, barakallahu fikum, kita tidur dari jam 6, 1, 2, 3, 4, jam 10. 4 jam itu lambung sudah selesai tugasnya, barakallahu fikum. Masuk ke area apa ini? Usus kecil. Disitulah diserap makanan dan sekaligus tubuh merehabilitasi organ-organ yang barakallahu'alaikum rusak atau kelelahan. Terkadang kita rasakan setelah kita kenyang makan langsung tidur, bangun tidur, bukan enak kita rasakan. Berat itu badan, lelah. Padahal habis tidur, tidak kerja. Barakallahu'alaikum. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan demikian dan melakukan hal demikian ini. Baik, sebagaimana yang dikhabarkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Bukan berarti bahwa haram hukumnya. Ya terserah orang. Barakallahu fikum. Mau makan di waktu kapan saja. Bukan sesuatu yang dilarang. Cuman kita. Barakallahu fikum. Mengatur pola makan kita. Agar supaya kita bisa. Lebih banyak mengambil manfaat faedah dari makanan yang kita makan. Bukan cuma sekedar apa yang kita makan. Tapi bagaimana kita makan dan kapan kita makan makanan itu. Barakallahu fikum. Walam yatawadda wa qala Sufyan ka'annaka tasma'hu min Yahya. Walam yatawadda wa qala Sufyan ka'annaka tasma'hu min Yahya. Ini sepertinya engkau mendengar hadis ini dari Yahya. Qala rahimahullahu taala babu la'khil asabi' wa massiha qabla an tumsaha bil mindil. Baik. Bab, kata Imam Al-Bukhari, bab menjilat jari jemari dan mengisapnya sebelum dilap dengan sapu tangan atau di zaman sekarang ini tisu. Mungkin sebagian orang menganggap perbuatan ini menjijikkan. Barakallahu fiik. Dianggap menjijikkan atau tidak, barakallahu fiikum, tidak bagus. Tidak bermartabat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Sahabat melakukan dan tidak ada yang beliau lakukan kecuali di sana ada manfaatnya. Barakallahu fiik. Di jari jemari kita ini ada beberapa bakteri, jenis bakteri barakallahu fiik. Yang dengan kita menyentuh makanan dia akan cepat apa? Dia cepat terurai biidznillah tabaraka wa ta'ala. Baik, antum tahu barakallahu fikum. Baik. Rumah-rumah produksi makanan. Baik, mereka luar biasa menutup mulut mereka, untuk kepala mereka, mereka pakai kaos tangan supaya makanan itu ketika dikemas tidak terkontaminasi, tidak tersentuh dengan tangan. Walaupun orang mengatakan, "Oh, sudah ana cuci baik-baik." Enggak. Barakallahu fikum. Mereka pakai kaos tangan, kemudian mereka kemas. Kapan tidak pakai kaos tangan? Yang semestinya makanan itu awet 3 hari, ini cuma 1 hari. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena terkontaminasi dari apa? Tangan kita tadi itu ketika kita mengemasnya. Barakallahu fikum. Nah, kenapa kita harus pakai tangan? Agar supaya makanan tadi itu gampang diurai. Begitu kita sentuh dengan mata tangan kita, masuk ke lambung kita, kita kunyah, masuk ke mulut kita, kita kunyah sedemikian rupa, dicampur dengan air liur yang memiliki enzim yang luar biasa, masuk ke dalam lambung kita sudah ringan mengolahnya. Barakallahu fiik. Ini juga adab makan, jangan makan setelah makan. Baik. Jangan makan setelah makan karena makanan yang kita makan itu akan diolah oleh tubuh kita, diserap. Kalau kita masukkan lagi makanan yang tadinya belum diolah sempurna sudah digeser oleh makanan yang lain. Ini secara otomatis. Barakallahu fikum, akan membuat beban berat. Mestinya pekerjaannya bukan itu. Barakallahu fikum. Usus pun dia menyerap makanan yang sudah lumat habis. Lah kalau makanan itu gelondongan melewati usus, apa yang mau diserap? Barakallahu fiik. Yang bisa diserap ketika itu sudah menjadi bubur. Menjadi sangat hancur. Barakallahu fiik. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam. Agama kita ini syamil kamil. Agama kita ini sempurna dan menyeluruh. Di seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Barakallahu fiik. Rasulullah SAW bukan cuma sekedar memberi contoh begitu. Bukan. Barakallahu fiik. Orang-orang belakangan setelah melakukan penelitian mereka takjub luar biasa. Ternyata faedah Rasulullah SAW melakukan ini sungguh sangat luar biasa. Kita kembali barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apa? Menjilat, bahkan menjilat ini jari jemari ini setelah kita pakai makan. Wa masiha, bahkan mengisap. Qabla an tumsaha bil mindil, sebelum diseka dengan sapu tangan atau tisu atau dicuci tangan. Qala rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عامر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل أحدكم, kalau salah seorang di antara kalian telah makan, fala yamsah yadahu, maka jangan dia menyeka tangannya, hatta yalaqaha, sampai dia sendiri menjilatinya, membersihkan sisa makanan yang ada di jari jemari ini dengan apa? Membersihkannya dengan lidah. Au yulqaha, atau membiarkan orang lain membersihkannya. Siapa orang lain ini? Bukan orang lain yang jauh di sana, orang, bukan orang lain, tapi orang dekatnya kita. Tidakkah antum pernah melihat ibu menjilati atau mengisap jari jemari anaknya? Ya kan? Ketika jari jemari anaknya ini berlepotan dengan sisa makanan, barakallahu fiik. Suami istri juga tidak apa-apa, barakallahu fiikum. Ini menunjukkan keharmonisan dan kedekatan. Yal'aqaha au yul'iqaha. Sebagian orang menganggap ini sesuatu yang jorok. Selesai makan langsung, bahkan saking tidak maunya belepotan tangannya dengan makanan, mereka pakai sendok. Padahal lebih utama makan pakai apa? Pakai kedua, pakai apa, jari jemari ini. Di sini kata Al-Hafidz rahimallahu taala, wa fil hadis raddun ala man kariha la'qal asabi istiqdaran. Hadis ini bantahan terhadap orang yang tidak senang menjilat tangannya karena anggapan mereka itu menjijikkan. Ini hadis yang ada di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk membersihkan sisa makanan yang ada di tangan kita itu dengan cara menjilat. Baik, barakallahu fikum. Kalau seandainya ini perintah ini kapan? Perintah ini ketika selesai makan. Paham? Perintah ini ketika selesai makan. Baik. Kalau makan bersama dengan teman, jangan lakukan ini. Makan bersama dengan satu nampan, ya kan itu. Baik. Antum makan, jilat-jilat, kasih masuk lagi. Mungkin orang barakallahu fikum akan merasa kurang nyaman. Tapi kalau sudah selesai, masing-masing menjilati dan membersihkan tangannya masing-masing. Masya Allah. Bukan zaman sekarang ini saja ada orang menentang sunnah ini dari zaman dahulu. Kata Al-Hafidz di sini, aba qaumun afsada aqlahu at-tarafuh fa za'amu anna al-aqla sabi mustaqbah. Sebagian orang yang sudah merasa mewah kehidupannya, rafuh, yakni mewah, sudah modern katanya, macam-macam lah, sama orang barat untuk mereka. Faza'amu anna la'kal asabi'i mustaqbah. Mereka mengira bahwa menjilat sisa makanan di jari jemari ini adalah suatu yang jelek. Ka'annahum lam ya'lamu, sepertinya mereka tidak tahu atau pura-pura bodoh. Anna ta'amal ladhi 'aliqa bil asabi. Sesungguhnya makanan yang nempel di tangan itu atau yang tersisa di nampan, nampan juga kita diperintahkan untuk membersihkan. Makanan yang tersisa juz'um min ajza'i ma'akalu. Makanan yang ini, yang di jariin dan yang di nampan atau di piring itu, bagian dari makanan yang sudah masuk dalam perutnya tadi. Apa bedanya? Barakallahu fiik. Kalau dianggap itu adalah menjijikkan, ya semestinya yang dari tadi dia makan itu menjijikkan. Masya Allah. Memasukkan jari jemari ini ke mulut dan menjilatinya. Bukanlah sesuatu yang menjijikkan. Siapa kita di antara kita yang tidak pernah memasukkan apa? Jari jemarinya ke mulut. Barakallahu. Ketika kita mungkin wudu, kita gosok gigi kita dengan jari jemari kita ini. Barakallahu. Bukan sesuatu yang menjijik. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Ini menunjukkan bahwa kita harus apa? Baik. Memuliakan makanan yang kita makan. Barakallah. Memuliakan makanan yang kita makan. Baik. Dengan memakannya habis, kalau tidak disimpan. Kalau tidak bisa ya diserahkan ke orang lain, dibagi-bagi. Barakallahu fiik. Kalau memang harus, ya jangan dibuang begitu saja. Pelihara hewan agar supaya sisa makan itu bisa dimakan oleh hewan-hewan peliharaan kita. Ayamkah mungkin satu ekor, dua ekor. Yang dengannya dia bisa memakan sisa-sisa makanan kita kalau tidak habis. Barakallahu fiik. Masya Allah tabaraka ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakan makanan kalian. Betapa banyak orang tidak memuliakan makanan yang kami berikan. Akhirnya makanan itu tidak pernah kembali ke mereka. Bisa dipahami ini? Barakallahu fiik. Betapa banyak orang yang kami berikan tapi tidak dia muliakan pemberian kami, maka tidak lagi kembali kepadanya pemberian itu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri pemberianku, maka aku akan tambahkan kalian pemberian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan sekiranya kalian tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Barakallahu fiik. Baik. Imma nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru nikmat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nikmah. Baik. Harta benda, anak-anak, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau Allah menghendaki harta benda ini justru menjadi apa? Menjadi bala untuknya. Susah hidup dia hanya karena harta bendanya. Susah hidup dia karena anak-anaknya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Barakallahu fiik. Qala rahimahullah ta'ala babul mindil. Bab al-mindil, sapu tangan kalau diartikan bahasa Indonesianya. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir. Qala haddatsani Muhammad ibn Fulayh. Qala haddatsani Abi ibn Sa'id ibn al-Harith. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Annahu sa'alahu anil wudu. Fama massatin nar. Mimma massatin nar. Faqala la qad kunna zamanan nabiy sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika min at-ta'ami illa qalila fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadil illa akufana wa sawa'idana wa aqdamana thumma nusalli wa la natawadda. Ayyib Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'alahu ayyib al-wudu'i mimma massat an-nar. Sa'id bin Harith bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang apakah kita harus wudu setelah makan makanan yang dimasak. Setelah makanan itu dimasak, mau digoreng kah, mau dipanggang kah, mau direbus kah, pokoknya dimasak. Massatin nar, yang telah tersentuh oleh api maksudnya. Faqala la, kata Jabir bin Abdullah, la qad kunna zamanan nabiy sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika min at-ta'am illa qalila. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak dapati makanan yang seperti itu kecuali sedikit. Yani makanan yang dimasak. Ini menunjukkan bahwa mereka banyak makan makanan mentah. Terkhusus buah-buahan tentunya, barakallahu fikum, sayur-sayuran juga. Mereka banyak makan dalam kondisi mentah. Ya, di zaman dahulu enak, barakallahu fikum, karena tidak terkontaminasi dengan berbagai macam bahan-bahan kimia, tidak seperti sekarang ini. Barakallahu fikum. Dikhabarkan, barakallahu fikum, kondisi pertanian yang ada, pertanian sekarang ini, makanan dari sayur-sayuran, buah-buahan ini sudah banyak sekali terkontaminasi dengan berbagai macam bahan-bahan kimia, mulai dari pupuknya, mulai dari penyemprotan hamanya, penyemprotan penyakit hama, beda dengan penyakit, barakallahu fikum. Biasanya kalau penyakit dari jamur-jamuran ini. Juga pakai, barakallahu fikum, fungisida. Dan yang lainnya. Yang ini akan merusak kesehatan. Setelah kita mengonsumsi makanan itu sekian lama. Terus menerus, barakallahu fikum. Alhasil, kalau kita bisa mendapatkan semua mungkin mahal. Oh, jarang. Buah-buahan yang bagus kita makan, buah-buahan yang lokalan ini yang tidak terkontaminasi dengan berbagai macam perlakuan, ya, pisang, atau nanas, atau apa yang daerah-daerah kita. Sementara yang dari luar-luar negeri biasanya ada berbagai macam prosesnya, pengawetannya, macam-macam. Sampai buah apel, sesuatu dari buah-buahan itu yang paling cepat membusuk itu adalah apa? Kulit. Kulit sebagai pelindung. Maka dianya dulu yang mestinya apa? Rusak sebelum isinya. Barakallahu fikum. Karena sudah dipoles sedemikian rupa dengan berbagai macam bahan-bahan kimia, bagian luarnya itu masih tetap utuh, sempurna, mengkilat. Sementara sudah di dalamnya itu sedang menghitam. Barakallahu fiik. Anda pernah diberi seorang apel merah ini. Mengkilap merah, Masya Allah. Bagus. Entah sudah berapa lama itu apel, Anda simpan juga di kulkas sudah lama. Masih tetap bagus. Belakang sana sudah hitam semua di dalam. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kita kembali, barakallahu fikum. La najidu mithla dhalika min at-ta'am illa qalila. Fa idza nahnu wajadnahu dan kalau kami sudah makan makanan itu yang sudah dimasak tadi, kan biasanya berair, kan kalau dimasak begitu biasanya. Lam yakun lana manadil, di zaman itu kami tidak memiliki kain untuk melap tangan. Terus di mana kita lap itu? Barakallahu bikum. Illa akufana wa sawaidana, setelah kami jilati tangan itu untuk bersihkan sisanya atau digosok dia apa? Di betis. Barakallahu bikum. Dan itu menunjukkan tentang kesederhanaan pada saat tidak ada mandil. Bagaimana mandil, bagaimana untuk pakai baju saja tidak ada. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, wahal likulli wahidin minkum thauban, apakah setiap orang di antara kalian memiliki dua pakaian? Menunjukkan bahwa apa? Rata-rata cuma satu. Kisah sahabat yang mau nikah itu yang kata Rasulullah SAW, inna ataita izarak jalastawa izaralak, kalau engkau nikah dan engkau berikan sarungmu itu sebagai mahar, engkau akan duduk tanpa pakaian. Menunjukkan apa? Tidak ada pakaiannya kecuali sarungnya itu yang diharapkan jadi mahar. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya memang kondisinya sangat-sangat sederhana. Sehingga kain yang saat itu harus diikat ke atas agar supaya ada sesuatu yang menutupi bagian pundak. Baik, kaki kita ini, lemari kita penuh dengan pakaian, masih saja ngeluh. Barakallahu. Masih layak di pakaian itu dipakai. Sudah tidak dipakai lagi. Baik. Antara mengeluh, banyak keluhan ini, keluhan itu. Wallahul musta'an. Lah terus di mana dilap ini setelah dibersihkan pakai mulut? Wa aqdamana, dan kaki-kaki kami. Manusia liwalana tawabba. Kemudian kita sholat dan kita tidak wudu lagi hanya karena makan dari makanan yang telah dimasak tadi. Barakallahu. Jadi makan makanan yang telah dimasak bukanlah perkara yang membatalkan wudu, itu intinya. Lah kecuali apa? Daging unta. Daging unta ini barakallahu dimasak atau tidak dimasak, dia dianggap sebagai pembatal wudu. Maka kalau habis makan daging unta, maka silakan wudu ulang. Tadi ma'ahat kita di Yaman dulu, barakallahu fikum. Karena jarang-jarang, satu tahun satu kali mungkin, untung kalau kita makan daging unta. Itu pun karena ada yang ngasih ke pondok satu ekor unta untuk disembelih. Karena muridnya ribuan orang, barakallahu fikum, satu ekor untuk satu kali makan. Baik. Nah, diumumkan biasanya karena kita makan pada zuhur sebelum mereka melakukan sholat, diumumkan sebelum azan atau setelah azan, diumumkan siapa yang tadi telah wudu dan setelah itu dia makan daging unta, maka silahkan wudu ulang. Diumumkan karena boleh jadi mereka lalai, mereka lupa, atau mereka tidak tahu kalau itu termasuk pembatal wudu. Baik, barakallahu fiik. Bilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.